kita niat nak buat masjid, dia buat masjid. Biar ada dah ramai dah surga dalam kampung tu. Niat nak buat surga, nak dapat pahala. Buat juga surga, biar tiga orang pun tak apa. Nah, dibenarkan syarak, dipuji syarak. Tak boleh tu nak laga-laga orang, nak kerat-kerat orang. Nah, tujuan buat surga, buat masjid, nak tarik orang tu, dia mampu sini. Ha, tu haram. Nah, jadi kita dah reti dah lalu tu, tak sogilah masjid tu. Nah, ha. Kemudian, soalan seterusnya. Ini panjang ni. Bolehkah terangkan tempoh yang bolehkan kita solat jamak kosong ketika bermusafir bagi setiap mazhab? Oh, panjang cerita, setiap mazhab. Contoh, tiga hari bagi mazhab Syafi'i. Dan bolehkah kita mengamalkan mengikut kesesuaian yang baik? Kita khabar mazhab Syafi'i dah lah. Nah, ha, kalau nak tanya mazhab-mazhab, nak ngaji ni ustaz pondok pula. Nah, tiga hari ni gini, faham baik. Bila kita nak pergi Kuala Lumpur selama tiga hari? Lagi Kuala Lumpur, weh. Nah, ha. Kerana kita pun bolehlah jamak kosong selama dalam bah pergi Kuala Lumpur. Kita nak pergi Kuala Lumpur tu di mana? Nak pergi Kuala Lumpur tu di Gombak, katakan. Maka siapa situ kawasan Gombak, mungkin Gombak lah. Maka kita haram, kita boleh lagi jamak kosong. Kerana kita nak pergi 3 hari di Gombak tu, kita masih lagi nama musafir. Walaupun tidur 3 hari 3 malam, kita tidur situ, dipanggil orang yang musafir singgah saja. Faham baik? Tapi kalau kita nak pergi daripada rumah ni, daripada paka ni, kita nak pergi di Gombak selama 4 hari atau lebih. Lebih tu 5, seminggu, sebulan, setahun, sama hidup. Faham tak? Dari rumah nak pergi pari. Sampai saja di Mukim Gombak, haram jamak kosong. Kerana kita masuk Mukim Gombak, kita jadi ahli mukim kawasan Gombak. Maka orang mukim tak ada dapat rukhsah musafir. Faham? Ha, takut salah faham. Kerana ramai salah faham, dia kata gini, bila kita nak pergi kompor seminggu, siapa kompor 3 hari 3 malam boleh jamak kosong. Ini yang orang salah. Hak sama-sama kita tuk salah faham. Faham tak lagi? Jika kosak daripada rumah, kita nak pergi Kuala Lumpur selama 4 hari, siapa saja haram jamak kosong. Balik semula boleh pula jamak kosong, dikira mula start musafir. Faham? Tapi nak jamak kosong di Gombak tak boleh. Keluar siapa dekat Karok baru boleh. Kat tur tu boleh dah, entah pada mungkin. Faham? Haa, dia gitu. Tapi kalau kita nak pergi 3 hari saja, maka boleh jamak kosong selama 3 hari 3 malam. Kerana orang yang singgah di satu negara, satu negeri, satu benua selama 3 hari tidak lebih, maka dia dipanggil musafir yang singgah, bukan bernama mukim. Syarat nak nama mukim, seseorang itu mesti singgah di satu tempat sekurang-kurangnya 4 hari. Nampak? Ha, jadi bila dah nama mukim, haram jamak kosong. Masih bernama musafir, boleh jamak kosong. Faham situ kan? Soalan seterusnya. Saya kerja kilang, memerlukan bergilir untuk solat Jumaat. Adakah salah jika kita solat zuhur di tempat kerja sebelum solat Jumaat selesai? Baik, dalam uzur-uzur meninggalkan solat Jumaat, dibolehkan kita, diberikan kita keuzuran jika kita menjaga satu mesin yang kalau kita tak jaga mesin itu menyebabkan kerugian yang besar kepada syarikat atau harta benda manusia. Maka dibenarkan orang jaga mesin seorang, buat shift. Minggu depan orang lain pula jaga mesin tu. Mereka tak boleh kalau tak orang tak jaga. Dan mesin tu tak boleh nak berhenti. Kalau berhenti, jadi mudarat besar. Kalau mudarat kecil, wajib berhenti mesin tu. Nah, ha, dia gitu. Dia kena ada hak dia pula, bukan marah-marah. Boleh jalan kerja sama. Nah, memberi mudarat besar, memberi menjejaskan ekonomi dan sebagainya. Kalau berhenti mesin tu, maka dibenarkan seorang jaga mesin tak semain Jumaat. Minggu depan kena orang lain pula. Jangan orang tu sama. Nah, ha, dia kena orang lain pula. Nah, dibenarkan. Kemudian bagi siapa yang dibenarkan tinggal Jumaat kerana uzur syar'i, maka dia boleh solat zuhur sebelum lagi orang selesai sembahyang Jumaat. Bahkan sebelum orang start sembahyang zuhur, dia sah dah sembahyang Jumaat, dia sah dah sembahyang zuhur. Faham baik? Siap sekali lagi saya ulang. Siapa yang ada uzur syar'i tak pergi Jumaat, laki-laki lah, maka dia boleh solat zuhur di rumah atau di mana saja sebelum lagi orang sembahyang Jumaat di masjid. Faham baik? Yang kata haram sembahyang zuhur di rumah, kena tunggu orang habis balik pada masjid dulu, ialah orang laki-laki yang sehat yang wajib pergi Jumaat. Ni ramai juga salah faham. Siapa ke orang puang hak dak pergi Jumaat pun tunggu juga orang balik Jumaat duk hitam. Faham dak? Ini masalah. Ha, ini malam ni kita faham. Orang puang tak payah tunggu, orang pang zuhur boleh sembahyang zuhur. Tak ada kena-mengena dengan Jumaat. Dan ulama kata haram orang laki-laki yang wajib hadir Jumaat. Faham tak? Selama mana tak selesai lagi sembahyang Jumaat, wajib dia pergi ke Jumaat. Haram di sembahyang zuhur. Kerana belum lagi putus asa daripada menunaikan zuhur. Ha, Jumaat. Faham? Tapi bila orang lepas dah sembahyang Jumaat, putus asa daripada solat Jumaat. Baru sah nak sembahyang qada zuhur. Faham? Ha, jadi orang hak ada uzur, tak payah tunggu. Tak usah. Masuk Zuhur boleh mayang Zuhur selalu. Neh, apakah hak ni? Neh, pakai kau kita tahu ulama-ulama muktabar. Neh. Ha. Kemudian kita baca surah yang lagi. Neh, boleh dah. Waktu ni banyak lagi ni. Bulan lepas insya-Allah. Tak banyak dah, 15 lagi. Ha. 15 dalam 2 jam suku kau. Neh. Ha. Baca terakhir lah. Surah Yasin. Surah Yasin. Ayat Quran. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wa laila wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Baik. Terangkan arti dan maksud ayat tersebut. Yang kedua, hukum gambar fotografi dalam Islam. Kalau harus, bolehkah sebut nama beberapa orang ulama yang mengharuskannya? Baik. Dua soalan terakhir. Dengar baik. Ditulis ini surah Yasin. Ditulis surah Yasin. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Betul tak? Neh? Baik. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Apa maksud artinya? Tiadalah matahari itu sepatutnya, saugianya dapat mengejar akan bulan ataupun memotong bulan ataupun menewaskan bulan. Itu maksud dia. Matahari tak boleh menewaskan bulan. Tudrika mendapat asalnya atau mengejar atau menewaskan. Nah, matahari tak boleh nak menang dengan bulan. Tuan-tuan kata dah cing, faham tak? Tak boleh. Maksud ayat ini, matahari dia tak boleh ikut pandai dia nak potong bulan, bulan tak boleh potong matahari. Semuanya ikut kehendak Allah Ta'ala, pentadbiran Allah. Tu maksud dia. Neh. Dah kita tengok matahari dah. Matahari naik, matahari jatuh kot ni, matahari bulan naik kot ni. Tak. Matahari jatuh kan? Bulan naik kot ni. Ini tengok matahari jatuh. Tengok. Ini tengok matahari jatuh. Nah, wow, ayo tengok. Kamu tengok bila kamu. Matahari jatuh tu di kaki langit. Dia jatuh lah dipanggil. Dia tak jatuh, dia pusing bumi. Bumi pun pusing matahari. Bulan naik kan tu. Nampak tak? Lasyam suyam bari. Tiada seorang kepatut dan tiada dapat, tiada boleh. Tak seorang dia matahari itu antud rikal kamar nak kejar bulan. Matahari kata nanti lu kejar. Dah kalau kejar, dah. Bulan kot ni mudah. Bulan kita tengok tengah malam, aduk dinu. Nah, dalam matahari, bawah nu. Dia nak kejar kan, dia mesti ni nak mau. Faham tak? Hatu-hatu dah. Tak balah. Nah, tidak balah lah maksud ayat ni punya. Walaila walalailu sabiqun nahar. Begitu juga maknanya malam tidak boleh potong siang. Nak potong siang nak buat dua kali malam tak boleh. Dia kena lepas habis siang malam tu sekali. Lepas tu mu nak malam dua kali tak boleh. Mu malam 12 jam dah. Siang pula pagi. Tu maksud je. Nampak? Dia berpusing siang dengan malam. Lepas malam siang pula. Nah, malaikat dekat nak kiamat lagi. Disebut dalam hadis malam 3 malam. Matahari tak naik 3 hari 3 malam. Bila jatuh sebelah tu, belah jatuh tu, sunset ya, matahari tak akan naik lagi 3 hari 3 malam. Nah, lepas pada 3 hari 3 malam tu matahari akan naik kot nu pula balik. Masa tu tak terima dah, pintu taubat. Faham? Isi barang sebelum tu okey lagi. Lepas tu baru nak isi barang jam. Dah. Nah tu, waktu baru ada 3 hari tak kira. Alah sekarang ni dia bergilir-gilir lah. Nampak? Wa kullu fi falakin yasbahun. Tiap-tiap suatu benda, matahari ke bulan ke siang ke bintang ke cakrawala ke planet ke sistem suria ke apa ke, tergantung atau duduk di atas tempat masing-masing. Faham tak? Faham apa dah tempat ni? Dah bila tu hancur lebur tempat ni? Kiamat. Barulah Tuhan jatuhkan belaka, tak ikut jadual. Nak? Itu maksud ayat lah. Mudah-mudah. Lebih-lebih kita dah anda kok. Tanya ahli tafsir.